manakah disolatinnya mayit itu, ya, jenazah itu dimana disolatkan? Apakah boleh disolatkan di masjid ataukah harus di rumah si mayit? Ya, maka sini satu pembahasan dengan bentuk pertanyaan, aina yusalla ala janaiz, di mana disolati jenazah tersebut? Maka dinyatakan tajuz, boleh tajuz sholatu ala janazati fil masjid, boleh mensolati jenazah di dalam masjid. Ini didasari oleh hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Muslim dengan sanad hadis yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana hadisnya itu dari Aisyah yang berkata, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayamru, arsala azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayamru bi janazatihi fil masjid fa yusallina alaihi fa fa'alu fa waqafa bihi ala hujrihinna yusallina alaihi. Jadi dari Aisyah berkata bahwasanya ketika wafatnya Sa'd bin Abi Waqqas, ya, istri Nabi mengutus untuk apa? Untuk atau memohon atau meminta untuk jenazah itu lewat di masjid agar mereka itu mensolatinya. Karena dalam solat itu mereka punya kamar-kamar yang memang untuk beribadah, ya. Karena daripada ketetapan istri Nabi ketika wafat, beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Nabi SAW sebagai bentuk kemuliaan, pemuliaan kepada Nabi SAW, dan mereka mengisi masa, ya, istilahnya sampai masa tuanya mereka, mereka banyak beribadah di masjid dan mereka membuat apa, kamar-kamar, ya, yang mereka di situ mereka sholat beribadah takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka meminta untuk dilewatkan di masjid agar disinggahkan di masjid dan diletakkan di depan apa, kamar-kamar mereka, ya. Maka diletakkanlah jenazah tadi di depan kamar-kamar mereka yang kemudian mereka mensolatinya. Ukhrija bihi min babil janais alladzi kana ilal maqaid, ya, maka kemudian dikeluarkanlah setelah dimasukkan ke dalam masjid, dikeluarkan jenazah tadi. Fabalakna anna nasa abu dzalika, maka kemudian sampailah berita kepada mereka bahwasanya manusia, orang-orang banyak itu abu, menganggap suatu perkara yang aib, mengingkari, ya, tidak sedang dengan hal tersebut. Mereka mengatakan maka natil jana itu yudkhilu bihal masjid atau yadkhulu bihal masjidah. Fabalagha dhalika Aisyata faqalat ma asra'an nasa ila ay yu'ibu ma la ilma lahum bihi. Jadi mereka menganggap bahwasanya tidak ada itu jenazah dimasukkan ke dalam masjid, ya, mereka ingkari, apa-apaan ini hal yang baru lagi, kenapa jenazah dimasukkan ke dalam masjid, mereka ingkari, ya. Dan akhirnya berita itu sampai kepada Aisyah, maka Aisyah memberi komentar, ma'asra'ah, betapa cepatnya manusia itu mengingkari apa-apa yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Abu alaina ayyamurra bijanazatin fil masjidi wa ma shalla Rasulullah sallam ala Suhail ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Mereka menganggap aib atau mereka mencela kami, ya, untuk kami perintahkan agar dilewatkan jenazah itu di masjid, dan sedangkan apa, tidaklah Rasulullah SAW mensolati Suhail bin Baydha kecuali di jawfil masjid, di penghujung masjid, yang tetap di dalam masjid tapi di agak di ujungnya, ya, di ujung masjid. Ini dalil bahwasanya Rasulullah pernah melakukan hal tersebut kepada jenazahnya Suhail bin Baydha. Artinya memang boleh untuk mensolati jenazah di dalam masjid. Ya. Apatah lagi kalau jenazahnya adalah orang yang miskin yang rumahnya mungkin tidak bisa dipakai untuk mensolati, ya. Maka di mana lagi kalau bukan dibawa ke masjid untuk disolati oleh jamaah yang ada. Lakin al-afdalu as-salatu 'alaiha kharij al-masjid fi makanin mu'addun lis-salati atau mu'addin lis-salati 'ala al-janaiz. Akan tetapi yang lebih afdal untuk mensolati mayit itu di luar masjid, di tempat yang memang dianggap layak untuk mensolati jenazah. Mu'ad itu maksudnya yang dianggap layak, ya. Mu'ad yang teranggap layak untuk mensolati jenazah. Kama kana al-amru ala ahli Nabi SAW wa huwa al-ghalibu ala hadhihi fiha. Sebagaimana perkara ini, itulah yang didapati pada zamannya Nabi SAW, dan itulah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW, yang itu merupakan petunjuknya Nabi SAW. Ya, apatah lagi ditambah dengan hadis an Ibni Umar, annal Yahuda ja'u ilan Nabi SAW bi rajulin minhum wa mra'atin zanaya fa'amara bihima farujima qoriban min maudil janaiz indal masjidi. Ya, yaitu ada seorang Yahudi datang kepada Nabi, ya, membawa seorang laki-laki dari mereka dan seorang perempuan yang keduanya telah berzina. Maka Rasulullah memerintahkan untuk keduanya dirajam. Maka dirajamlah farujima, ya. Dirajamlah mereka qariban min mawdhi' janaiz, di tempat dekat dengan, ya, tempat jenazahnya, endal masjid, di samping masjid. Maksudnya apa? Tempat rojamnya itu di dekat tempat dikuburkannya dia, sekaligus di solatnya di situ, di samping di sisi masjid, ya. Mawdhi' janaiz di solatnya para jenazah-jenazah yang ada, dirajam di dekat tempat disolatinya para jenazah-jenazah, yaitu di sisi masjid. Nah, ini didasar dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah, sanadnya sahih. Dan juga dari hadis yang lainnya, an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW na'a an-najasyi fi yawmin ladzi mata fihi kharja ilal musalla fasafa bihim wa kabbara arba'an. Juga didasari hadis yang lain, yaitu tentang, ya, afdolnya salat di luar masjid yang memang dianggap satu tempat untuk salat musalla jenazah. Jadi ada satu tempat khusus, ya, ada tempat khusus yang memang dipakai untuk musalati jenazah di luar masjid. Yaitu hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah na'al najasi, mengumumkan, ya, tentang kematian najasi. Tapi ini, ingat, ini pengumumannya dalam rangka untuk apa? Untuk disolatkan, bukan na'a yang muharram, yaitu, ya, untuk kemudian menyebut-nyebut kebaikannya, ya, sambil teriak-teriak di keliling-keliling kampung, ya. Oh, mati dia itu orang baik, dia itu, ya, sambil menyebek-nyebek pakaiannya atau menampar-nampar pipinya, yang, ya, inilah yang terlarang, ya, bukan pengumuman yang untuk mengumumkan untuk datang mensolati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa, ya, dalam fatwanya. Filyawmi alladzi mata fihi, itu pada hari yang mana Najasyi, raja Habasyah ketika itu, ya, meninggal, kemudian diumumkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian salati kharja ilal musalla, maka keluarlah Nabi ke tempat musalla. Musalla ini yang tempat khusus untuk musalla, ya, lap tanah lapang, ya. Fasofa bihim wa kabara arba'an. Kemudian Nabi membuat shof bersama para sahabat dan kabar arba'an, bertakbir 4 4 takbir. Wala tajuzu salatul janazati bainal kubur. Dan perkara yang perlu diperhatikan juga tentang tempat salat jenazah ini, selain dia boleh di masjid tapi lebih afdal di luar masjid, yaitu perkara bahwasanya tidak boleh disolatinya jenazah itu di antara kuburan, di antara kuburan, ya. Di hadis Anasin, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalla ala janaizi bainal kubur. Bahkan Nabi SAW melarang untuk apa? Disolatinya jenazah itu di antara kuburan-kuburan. Nah, jadi paham ya? Dia di antara kuburan. Dia di tengah-tengah kuburan lah, dia tidak boleh. Ya. Tapi di tempat yang memang layak untuk dipakai mensolati jenazah. Nah, demikian ta'lim yang bisa kita ya bacakan pada kesempatan ini dari kitab Al-Wajiz Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan manfaat, ya. Ya, memberikan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan, ya, itu ilmu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa nakhtum bi doa, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.